Semakin ku tenggelam ke dalam kisah hidupmu yang kau curahkan padaku. Masih ku ingat dulu kau pergi tinggalkan aku untuk cinta yang lain. Aku tak mengerti mengapa kau kini inginkan ku lagi untuk kembali. Takkan bisa, takkan bisa aku di sisimu sebagai kekasih. Jangan pernah, jangan pernah kau mengharap lebih untuk dapatkanku lagi. Dia yang telah kau pilih tak seperti yang kau ingin dan membuatmu terluka. Takkan